Ros FM Jakarta. Pergi haji naik becak. Labbaik Allahumma labbaik. Setiap kali terdengar talbiyah dibacakan saat walimatus safar, maka bergetar pula hati setiap jamaah yang hadir, tak terkecuali seorang tukang becak sekaligus marbot masjid, Pak Nur namanya. Dia seorang kakek berusia 84 tahun. Bagai diiris sembilu, derayan air mata keharusan terus membasahi pipinya. Kerinduan untuk hadir di Baitullah demikian kuatnya, seraya di hatinya dia selalu berucap dan berdoa. Ya Allah, jika setiap hambamu kau panggil dengan kemampuan hartanya, maka aku pun ingin kau panggil dengan kemampuan hartaku. Tiada lagi harta bagiku ya Allah kecuali becak ini, maka panggil aku ke rumahmu dengan becakku ini. Aku ingin pergi haji ya Allah. Sambil bergetar bibirnya berucap, sementara air matanya mengalir deras membasahi kedua pipinya. Sahabat, seorang kakek ini yang usianya 84 tahun, niat dan munajatnya semakin kuat. Apalagi saat seorang kiai pada saat ceramah menyampaikan firman Allah surat At-Taubah ayat 111 yang artinya, sesungguhnya Allah akan membeli jiwa dan harta orang mukmin dan akan digantinya dengan syurga. Tiada harta yang kumiliki ya Allah, Pak Nur bergumam. Aku hanya punya becak dan jiwa ini. Maka mulai saat ini akan kubagi jiwa dan harta ini untukmu ya Allah. Mulai saat itu, ia abdikan dirinya sebagai pemukul beduk tanda panggilan waktu sholat di sebuah masjid agung di Malang. Setiap kali beduk itu dipukul, maka hatinya selalu berdoa, ya Allah, semoga ini pun menjadi panggilanmu untuk hambamu ini. Sementara sahabat Ras FM, setiap hari Jumat becaknya ia sedekahkan untuk Allah. Siapapun yang naik becaknya pada hari itu ia gratiskan. Sebagai upahnya, ia hanya meminta didoakan agar bisa pergi haji dengan becaknya. Antrian panjang di pangkalan becaknya bagi Pak Nur menjadi ladang amal, tiket penghantar menuju rumah Allah. Pada suatu ketika, hari itu kalau tidak salah hari Jumat, menjelang senja, Pak Nur mendapatkan penumpang seorang pemuda yang minta diantarkan untuk berkeliling mengenal kota Malang. Bagi Pak Nur, sahabat, dengan usianya yang sudah melewati tiga zaman, bercerita tentang kota Malang, gak masalah. Dan Pak Nur selalu teringat dengan masa-masa saat berjuang dulu. Sesekali keduanya tertawa bersama-sama serasa begitu dekat, kadang diam seribu bahasa sambil merenung. Sepanjang perjalanan keduanya saling bercerita, termasuk keinginan Pak Nur untuk pergi haji bersama becaknya. Mendengar begitu besar keinginan Pak Nur untuk pergi haji, lalu tiba-tiba sang pemuda berkata, kalau tahun ini Bapak berangkat haji, siap gak Pak? Walah Den, ya siap. Dengan sigap, Pak Nur menjawab sambil sesekali mengusap keringatnya. Begini Pak Nur, Saya diamanahkan sebuah lembaga untuk mencari orang yang akan diberangkatkan haji tahun ini. Dan jika Pak Nur tidak keberatan, saya akan mengajak Bapak untuk pergi haji bersama lembaga kami. Bagaimana Pak Nur? Labbaik Allahumma labbaik. Sahabat, doa dan munajatnya Pak Nur terjawab. Akhirnya panggilan itu datang, sahabat. Mudah bagi Allah untuk memanggil hamba yang Allah cintai sampai ke rumahnya tanpa melihat status sosial dari kedudukan. Namun kekuatan hati dan amal menjadi penghantar utama kedekatan hamba dengan Sang Rabb untuk meraih ridhonya. Contohnya adalah seorang kakek tua berusia 84 tahun yang hanya punya becak. Namun karena begitu kuat keinginan dan doanya, akhirnya beliau dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.